Alhamdulillah. Gimana semuanya, masih pada puasa? Insya Allah. Sekarang coba dites dulu, sekarang puasa hari keberapa? 27? 21, mau buru-buru lebaran aja loh. Ya, saya sapa dulu pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, senang sekali saya David Halik bisa kembali lagi berjumpa dengan Anda semua dalam program kesayangan Anda di bulan Ramadan ini, yaitu Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini luar biasa diadakan ini di sebuah pesantren atau pondok pesantren, yaitu Madinatun Najah, yang merupakan pimpinan atau pendirinya di sini juga ada di sini Kiai Haji Ma'ruf. Assalamualaikum Kiai. Subhanallah, dan di sini hadir ratusan santri di sini. Seandainya Anda bisa di sini, Anda pun bisa merasakan seperti yang disampaikan oleh penyanyi kita tadi, ya. Suasana di kota santri. Hancurkan kaset dan CD-nya. Suara saya maksudnya. Baik. Sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu jamaah yang ada di sini, coba kita amati keadaan alam kita, fenomena alam. Kalau dulu alam itu bisa diprediksi atau bisa diperkirakan, ya. Dari bulan sekian sampai bulan sekian musim hujan misalnya. Nanti bulan berikutnya musim kemarau. Sekarang orang bingung kapan musim kemarau, kapan musim hujan. Kadang kapan musim rambutan, kadang musim durian. Kapan musim belajar, kapan musim bolos. Ya itulah dia. Nah, ini adalah satu tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga alam. Nah, untuk bicara mengenai tema ini, ya, di balik segala fenomena alam yang terjadi, ya, nanti yang akan menjadi narasumber dan juga guru kita yaitu Kiai Nur Muhammad Iskandar SK yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Kiai. Dan juga ada bapak kita, ya, tokoh pemuda dan juga sekarang sedang peduli sekali dengan mengenai masalah lingkungan, yaitu Bapak Adiaksa Daud. Hadir ini dia Pak Adiaksa Daud. Kita beri tepuk tangan buat Pak Adiaksa Daud. Silakan duduk di depan Pak Adiaksa Daud bersama dengan para guru dan juga para santri juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Adiaksa Daud. Iya. Beliau ini tokoh muda Islam loh Bu, ya. Subhanallah perjuangannya buat Islam. Silakan Pak, silakan duduk. Baik, pemirsa tentunya banyak sekali tokoh-tokoh yang akan bicara tentang alam, ya, bagaimana kita bisa meraih keimanan kita dengan menjaga alam ini. Untuk itu, buat Anda yang berada di rumah, sabar sebentar, kita akan lanjut lagi. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, subhanallah. Alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Suasana yang begitu ramai saat ini, ya, mungkin juga akan terasa semarak jika Anda saat ini mungkin sedang berada sendiri di rumah, ya. Aduh, bingung mau kemana, ya, mau ke majelis, nggak tahu majelisnya apa. Sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung di TV One. Karena di sini selain para santri juga hadir ibu-ibu dari jamaah Al-Qasyah, ya. Assalamualaikum dan selamat datang juga. Baik, bicara mengenai alam, saat ini memang ada orang yang beranggapan di negara kita tercinta ini, negara Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alamnya, mineralnya, luar biasa. Tetapi kenapa kok negara kita yang begitu makmur ini tapi juga rentan terhadap bencana alam, ya? Ada yang bencana alam karena memang musibah, ada juga berkat karena ulah tangan manusia. Nah, untuk itu kesempatan pertama untuk bicara mengenai masalah alam dan juga tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, kita berikan kesempatan kepada Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawabnya kayak orang puasa aja. Sekali lagi suaranya yang keras. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya buaya. Buaya kok ya aja. Suaranya yang keras. Ibu seneng yang keras apa yang lembek? Ya, makanya yang keras ya. Suaranya keras biar kita lebih banyak mendapatkan rahmat, kasih sayang, barokah, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Amin. Yang belakang jawab salamnya. Jawab yang kencang, jangan bengong aja. Ya, jawab yang kenceng dengan suara yang keras. Supaya Allah mencintai kita, Allah merahmati kita dan memberkahi majelis kita ini. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi lika rahmatan lika fatil ummah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ikhsanin ila yaumil qiyamah. La khawla wa la quwata illa billahil qail, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai orang tua kita, guru kita, pendiri pondok pesantren Madinatun Najah dan juga pengasuh pondok pesantren Darun Najah, makhluk langka ini, yaitu Pak Kiai Haji Makhrus Amin. Makhluk langka di Indonesia cuma satu. Makanya kita doakan mudah-mudahan cepat dilestarikan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Diberkahi rezekinya, pondoknya di mana-mana berkembang untuk membentengi Islam di Indonesia ini. Yang sama-sama kita cintai tokoh muda kita ini, si kumis tebal, Bung Adiaksa Daud, Dr. Adiaksa Daud, seorang tokoh muda Islam yang sangat peduli kepada alam. Beliau pecinta, beliau pembela rakyat jelata dan rakyat jelita. Ini Bang Adiaksa ini, teman saya udah lama beliau ini. Hanya nasibnya lain, dia jadi menteri, gua di pondok aja. Kemudian pengasuh pondok pesantren Madinatun Najah, ini menantu kedua dari Kiai Haji Makhrus Amin, Sohibil Fadilah, Kiai Muda, Kiai Haji Agus Abdul Ghafur, yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk membangun pondok yang megah ini. Para tokoh masyarakat, para asatid, para ustadzat, hadirin dan hadirat, dan juga yang tidak saya lupakan, saudara pembawa acara kita yang ganteng. Ini namanya David tapi Habib ini sebenarnya. Namanya Habib Gaul. Tepuk tangan untuk beliau. Habib Arif Rahman tapi panggilannya David. Biar tidak nyolok, biar tidak kelihatan Habibnya. Tapi dari hidungnya kelihatan kalau Habib dia. Para pemirsa Tabligh Akbar Damai Indonesiaku TV One yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan-ciptaan Allah, alam jagat raya ini dan seisinya, perbedaan siang dan malam itu adalah la ayatin liulil albab. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Untuk siapa itu? Liulil albab. Untuk orang-orang yang punya akal sempurna. Dalam bahasa Arabnya ulil albab. Dijelaskan ulil albab itu siapa? Orang yang akalnya sempurna itu siapa? Kata Al-Quran. Al-Quran mendahulukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa'ala junubihim, ialah mereka-mereka yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, mereka senantiasa ingat kepada Allah. Kalau dia melihat alam, dia juga bukan berpikirannya yang jalan, tapi tadabbur. Betapa luar biasanya Allah. Kalau dia melihat pohon kelapa, yang difikirkan bukan bagaimana supaya kelapa mudanya bisa dibuat apa namanya rucuh kelapa muda, bukan. Tapi dia berpikir, subhanallah, kelapa ini ciptaan Allah yang luar biasa. Betapa tidak, air dari bawah dinaikkan ke atas sehingga dimasukkan dalam buah kelapa. Gak ada pakai mesin sanyo itu, tapi masuk di kelapa. Betul? Masuk di kelapa. Ada airnya gak? Air dari mana tuh? Dari Allah. Dari bawah naik ke atas. Ada sanyonya kagak? Gak ada. Padahal ada batok kok bisa masuk. Pertanyaannya, duluan batok apa duluan airnya? Bingung lu pada. Duluan batoknya lewat mana masuknya, ayo. Duluan airnya mengapa kagak tumpah duluan? Iya kan? Bingung kan? Makanya orang-orang yang beriman selalu melihat ciptaan Allah itu bagian dari tanda kebesaran Allah. Kalau kita ngelihat kelapa ada batok kita bingung, batuk lu supaya sujud sama Allah. Itu loh ya. Ini sudah makan kelapa berapa ton mulai hidup ini, tapi sujud males. Dipanggil hayya 'alas salati hayya 'alal falah, malah jawab hayya. Enggak salat juga enggak salah. Akhirnya masjid gede, salat subuh yang jamaah tinggal imam berdua speaker. Di Jakarta tetangga saya, di Jombang mah insyaallah sama. Hanya kalau di sini saya sering lihat masjid-masjid di sini kalau subuh jamaahnya luar biasa. Rame. Luber sampai di luar-luar. Di dalam enggak ada orang. Jadi orang-orang yang ulil albab itu adalah orang-orang yang melihat, orang-orang yang melihat alam ciptaan Allah ini sebagai bagian tanda kebesaran Allah, yang supaya kita kemudian lebih beriman kepada Allah. Dan aplikasi daripada iman kepada Allah itu, dia selalu mengembangkan kasih sayang, termasuk kasih sayang kepada alam semesta ini. Bagaimana kita menyayangi tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Nabi itu, ibu-ibu sekalian, kalau punya tanaman kurma, beliau itu bukan nyuruh pembantunya untuk apa namanya, untuk menyirami kurmanya, tapi disiramin sendiri. Kemudian diajak ngomong, diajak dialog. Makanya berkah kurma Nabi itu 15 abad yang ditanam, sampai sekarang masih ada kurma Rasulullah, dan sebagai kurma yang terbaik di dunia ini. Subhanallah. Mengapa? Karena nanamnya sambil senyum, sambil doa, sambil dialog, diajak ngomong itu tumbuh-tumbuhan. Lihat, kita enggak nanamnya saya marah sama bini. Bagaimana enggak ngambek itu tumbuh-tumbuhan? Makanya banyak orang nanam durian tiba-tiba enggak berbuah. Mengapa? Karena nanamnya sambil marah-marah. Bukan hanya itu saja, tetapi tanam-tanaman yang kita tanam itu adalah dalam konteks bukan sekedar untuk kita, tapi bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang indah, lingkungan yang marhamah, lingkungan yang sejahtera, yang akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan sekalian umat manusia ini. Baik, Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi, Kiai, bahwa menarik sekali bahwa ternyata apa yang ada di sekitar kita ini, lingkungan ini, adalah semua titipan Allah. Dan segala sesuatunya ini terjadi adalah untuk menjaga keseimbangan, ya kan? Ada tanaman, ya kan? Kalau kita belajar waktu kecil ya, apalagi adik-adik ini mungkin masih ingat IPA, tanaman itu untuk ngambil karbon dioksida, nanti sebarin untuk oksigen, ya kan? Itu bermanfaat. Nah, yang saya nggak habis pikir tadi pas Kiai ngomong mengenai masalah kelapa itu, jadi mana yang dulu, batok apa airnya, Kiai? Nanti kita akan lanjutkan deh ya. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. baik, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Biar semangat, kita beri tepuk tangan dulu dong semuanya dong, luar biasa. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, memang jadi satu kewajiban kita sebagai ya manusia ya, di mana kita memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga alam ya, kita menjaga keseimbangannya dan lain sebagainya. Nah, di antara orang-orang Indonesia cukup banyak yang tidak peduli terhadap alam dan lingkungan. Contohnya cukup banyak ya penambangan-penambangan, baik itu batu bara, emas, yang tidak memperhatikan masalah lingkungan. Yang dirugikan siapa? Siapa yang dirugikan? Kita sendiri. Tapi gak banyak juga, maksudnya tidak cukup, tidak sedikit juga orang-orang yang peduli. Di antaranya adalah seorang tokoh pemuda juga, dan beliau ini juga aktivis lingkungan, pernah memberikan pemikiran, karyanya, dan sumbangsinya kepada negara ini pada saat beliau selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Adi Aksa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi Aksa Daud, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri, Pak. Nah, izin Pak Kiai. Nanti minta izin dulu Pak Kiai. Oh, iya. Pak Adi Aksa Daud, mungkin Bapak bisa memberikan ceramah kepada kita semua, tausiah kepada kita semua seputar kepedulian terhadap lingkungan hidup dan juga kita sebagai manusia, hamba Allah, dengan segala tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada kita. Oh, iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li dharatini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kiai Ma'ruf Amin, orang tua kami, ayah guru kita, Bapak Kiai Iskandar Reskio, ini guru yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Sehat terus. Kiai Agus, sehat walafiat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua pada sore hari ini. Tadi Pak Kiai, tadi sudah menyampaikan surat, kalau tidak salah surat Al-Imran ya Pak Kiai ya. Auzubillah minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lilul albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang menggunakan pikirannya. Lil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa quda wa la junubihim. Selalu berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tentang semua ciptaan Allah ini sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada sesuatu ya Allah yang kau ciptakan tidak ada gunanya. Semuanya bermanfaat. Di surat An-Nahl, alam ini dijadikan untuk manusia agar manusia membangun kehidupan. David, kalau saya orang namanya Daul, kalau beliau David, sama-sama da'nya ya, insyaallah. Begitu Bu ya. Nah, hari ini bencana alam di mana-mana. Dua kali Jakarta Pusat kutub, di kutub itu mencair esnya, tingginya 300 meter. Hari ini Pakistan wilayahnya sebesar Italia terendam. Hari ini wilayah sebesar Italia, dan itu sangat serius bagi kita. Hari ini di Rusia hampir 700 orang meninggal setiap harinya karena penyakit wabah apa namanya, debu dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di Indonesia ya, kita bersyukur masih bisa seperti ini. Walaupun sebagian saudara-saudara kita misalnya yang kena musibah gunung yang meletus di Sinabung kemarin dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita wajib memelihara lingkungan kita dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Ya malah kecil-kecil saja. Kata Rasulullah, nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Ya kita jaga kebersihan kita di lingkungan kita. Kalau ada di sini anak-anak pecinta alam yang sering naik gunung, jangan coret-coret, kan begitu. Iya. Kemudian ninggalkan sampah. Kemarin saya naik gunung nih, Bu David. Iya. Ya, naik Gunung Lawu kan. Turun bawa dengan teman-teman anak prasta. Masih aktif, Pak. Masih. Wah, subhanallah. Ketinggiannya 3265 meter ya. Wow. Kami naik ke sana bawa 47 orang, turun kita bawa sampah 100 kilo hampir itu. Jadi di kalau di total ya seluruhnya sampah dari 47 orang bawa itu. Jadi aja kesadaran kita terhadap lingkungan itu penting sekali, apalagi Islam mengajarkan sebagian daripada iman itu adalah kebersihan dan menjaga alam. Hari ini bukan pangkal, hari ini ujung dari sebuah perjalanan panjang bangsa ini. Lihat hutan kita hari ini, kita terjadi banjir karena kita memotong sembarangan. Yang memegang HP hanya tidak amanah, habis hutan-hutannya untuk kepentingan kekayaan mereka sendiri, tidak mau tanam ulang. Puluhan tahun yang lalu kejadiannya hari ini. Lalu hari ini kita harus memperbaiki kondisi alam itu dengan apa? Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu akan bermanfaat di sisi umat manusia dan berpahala di sisi Allah kalau kita ikhlas mengerjakannya. Amin. Apalagi penguasa, para bupati, para wali kota, para gubernur yang ada, insyaallah di tingkat pusat juga memperhatikan betul masalah lingkungan ini. Dan jangan semuanya kita serahkan kepada pemerintah, iya. Tetapi juga masyarakat, silakan dirikan pencinta-pencinta alam. Ya kalau pencinta alam harus mencintai Tuhan dong, yang sebagai pencinta alam yang menciptakan alam ini. Tadi kata beliau seluruh alam kita cintai, termasuk di dalamnya Ustaz ya, iya. Pak Kiai. Jadi itu. Nah hari ini kita di Indonesia Allah berikan 17.508 pulau, 81.000 garis pantai. Luar biasa Indonesia ini. Nah, oleh karena itu kita jaga perdamaian di dalamnya, kita jaga persaudaraan di dalamnya, dan sekaligus kita berbuat sekecil apapun yang kita lakukan itu bermanfaat buat orang banyak. Gak usah tunggu, wah ini pemerintah, kita lihat sampah yang gak jelas kita ambil. Kalau kita makan permen, saya sedih ngelihat orang mobil bagus-bagus, saya pernah nyetopin tengah jalan, mobilnya bagus nih bu, tapi kemudian buka kaca lagi jalan buang sampah, enak aja. Kita palang di depannya, kita berhenti, kita ambil sampahnya, Pak tolong Pak, ini sampahnya diambil. Bapak melakukan itu, Pak? Melakukan itu. Benar. Palang mobilnya langsung suruh ya, dia ngambil sampahnya. Suruh ngambil sampah itu. Waduh, itu karena malu dong. Orang dalam kapasitas seperti itu, dia punya mobil, enak aja buang sampah. Itu karena kebiasaan kan. Iya. Kalau satu mobil buang sampah, berapa banyak sampah yang akan menimbulkan bencana buat umat. Iya. Oleh karena itu harus kita lakukan. Anak-anak muda di sini juga demikian, Pak Kiai ya. Saya kira kalau pesantren di sini subhanallah, kiainya orang yang sangat, daerah juga daerah yang sejak saya masuk ke sini, dari awal saya lihat sudah bersih semua jalan. Kan enak lihat, insyaallah pakai ya. Mudah-mudahan terjaga itu. Kadang-kadang, ya mohon maaf nih, kita lihat ya, kalau ada masjid, yang paling kotor apanya? Yang paling kotor kamar kecilnya. Kamar kecilnya. Gak dibersihin segala macam. Di sini alhamdulillah bersih kamarnya Pak Kiai. Bersih. Ya kan, alhamdulillah ya kan. Coba kalau kotor Bu ya. Udah gitu bau lagi. Kan begitu. Tergantung yang dimakan, Pak. Ya itu kalau semur jengkol yang dimakan. Nah itu dia, apalagi oh di sini. Iya Bu ya. Jadi kayak gitu. Jadi insya Allah itu yang saya sampaikan. Baik. Saatnya sekarang kita kembali, kita peduli kepada alam yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena ini semua alam Jakarta ini luar biasa. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kan begitu. Allah bentangkan ayat-ayat Allah itu seluruh sampai ke ufuk-ufuk, bahkan pada diri kita sendiri. Kita juga ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yeah. Kita bisa hidup sampai hari ini. Orang-orang yang belum ikut puasa, kita berpuasa alhamdulillah karena ridha Allah. Yeah. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu aktivitas kita, segala macam aktivitas kita untuk mencintai alam. Camping kah dia, kemah ya. Kalau dulu kami mengadakan namanya Arafah Camp. Arafah 1, Arafah 2 ya, waktu di Setiabudi ya. Jadi saya bikin kita dengan teman-teman camping di Arafah. Di mana itu, Pak? Macam-macam, kita di Gunung Gede, di Gunung Pangrango. Yeah. Tapi ketika kita camping, tadabur alam, baca Quran. Subhanallah. Ayat-ayat mengenai alam dibuka di situ. Itu tadi, jadi kita mengerti. Oh iya, An-Najm kita bicara Al-Adiyat soal kuda-kuda. Jadi enak. Jadi kita mentadabur alam itu langsung kita di alam tempat kita hidup. Itulah. Baik-baik. Terima kasih banyak Pak Dek Saudara. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Coba berapa banyak dari kita yang pada saat camping kita bawa Quran, Bu? Biasanya camping yang ribut, wah ini makanan banyak nih, roti belum bawa, ini belum bawa ya. Oke, baik, kita berikan kesempatan kepada Anda pemirsa di rumah yang mau bertanya kepada kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jabin Khalil. Oh iya, Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak siapa nih? Pak Tarno. Pak Imroni dari Bekasi. Oh, Pak Imroni. Assalamualaikum. Halo. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Oh, silakan. Dan Bapak sama Adiaksa Daud. Bapak Daud. Pak Adiaksa Daud. Mantan Menpora Porandakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pertama, yeah. Bolehkah temanya saya ganti raih dunia dengan iman? Oh, gitu. Jadi bukan alam, tapi dunia. Dunia itu apa saja selain Allah? Yeah, termasuk yeah. Tahta, harta, wanita. Itu cobaan, Pak. Caranya, pertanyaan saya apa, Pak? Yang kedua, bagaimana caranya memperoleh iman? Tadi temanya saya ganti, raih dunia dengan iman. Terus pertanyaan kedua, bagaimana cara memperoleh iman? Terus yang terakhir, kalau memperoleh tahta dengan cara bancaan, berebut, kompetisi, dilarang oleh agama enggak? Baik. Zaman sekarang pesta demokrasi, padahal nyatanya pestanya para elit politik dalam rangka memperoleh kursi yang bisa menghasilkan nasi yang bisa menghasilkan sesuap nasi dan sesuap mersi. Jadi bukan pesta rakyat, pesta demokrasi, tapi pestanya para elit politik. Baik, pertanyaan Pak. Saya gitu Pak, mau dijawab. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Pak Imron ini kerja jadi anak kreatif nih, bikin judul sendiri hari ini. Temanya tentang alam. Tetapi ya masih nyambung-nyambung dikit lah. Mungkin kesempatan Kiai silakan mungkin bisa dijawab pertanyaannya dulu. Kiai, habis itu Pak Adi Aksa Daud bisa ikut menjawab. Terima kasih Pak Imron di rumah dan para pemirsa hadirin yang berbahagia. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dapat diperoleh dengan mengenal akan siapa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka perlu diajarkan kepada anak kita terhadap siapa Tuhannya, siapa penciptanya. Itu perlu diajarkan kepada mereka. Jadi tidak bisa mereka muncul begitu saja. Harus diajarkan kepada mereka. Bahkan sejak anak dalam kandungan itu sudah mulai dikenalkan kalimat-kalimat Allah. Dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat akhir, surat At-Taubah. Ketika lahir diadzankan, dikomatkan ya. Ketika di taman kanak-kanak diajarkan di taman kanak-kanak Islam. Nyanyiannya bukan topi saya bundar, bundar topi saya, tapi Allah Tuhan saya. Terus ditanamkan sedemikian rupa ya. Dikenalkan melalui pendidikan. Dan kemudian karena iman itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi iman itulah sekaligus aplikasinya ya. Maka tidak cukup hanya dengan pendidikan, harus pelajaran ya. Dikasih contoh oleh orang tuanya ya. Sebagai anak yang beriman, dia kalau makan harus berdoa misalnya. Kalau mau pakai baju harus berdoa. Setelah tidur berdoa. Mau apa saja yang dikerjakan dia selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Itu tidak hanya diajarkan tapi tidak hanya dididik tapi juga diberikan contoh oleh yeah. orang tuanya, bagaimana orang tuanya mengajarkan terhadap apa yang harus dikerjakan untuk mengenal Allah itu. Jadi orang tua memiliki peranan yang sangat penting sangat untuk memberikan penting. Panutan kepada yeah, anak. Iya, yeah, iya. Yeah. Baik. Jadi kalau seandainya kita ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak ya kita harus lebih duluan untuk memberikan contoh ya. Kepada anak-anak. Jangan kita suruh anak untuk berdoa tapi orang tuanya manyun aja ya, itu tidak memberikan contoh yang baik. Kata anaknya, gua suruh doa, lu manyun aja. Ah gitu kira-kira. Ya baik, ya. Mungkin Pak Adi Aksa Daud bisa menambahkan. Tadi ada pertanyaan Pak ya, kita karena tema kita sebenarnya ya, adalah mengenai mensyukuri nikmat Allah ya, dengan menjaga alam dan meningkatkan keimanan kita. Gimana Pak, hal simpel apa yang mungkin tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin Bapak bisa jelaskan lagi lebih konkretnya Pak. Ya kalau anak-anak, kalau adik-adik sedang naik gunung, sedang ke laut ya. Siapa yang ciptakan laut? Kan ya, gitu ya. Naik gunung subhanallah, ketika saya bersama teman-teman 47 orang sebelum puasa kemarin ya. Naik gunung laut di ketinggian 3000 meter. Kita tidur satu malam di situ. Masya Allah. Allah ini, alam ini luar biasa Allah ciptakan. Siapa yang penciptanya? Kan Allah. Yeah. Jadi ada timbul rasa keimanan. Yeah. Karena kita mencintai alam, berarti tentu alam ini ada yang menciptakan. Sama yeah. ketika kita lewat, ada telapak kaki. Ada telapak kaki orang lewat, berarti ada yang menciptakan. Ada orang yang pernah lewat. Yeah. Kalau ada alam, berarti ada yang menciptakan. Siapa dia? Allah. Masya Allah. Dia adalah Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Semuanya kecil. Menurut para ahli, 150 ribu miliar galaksi sekarang di alam maya ini. Allah. Di alam ini kan begitu. 150 ribu miliar galaksi. Kalau kita baca buku Deep Thinking ya, berpikir dalam. Satu detik dunia ini berputar, ternyata dia lari 200 km per jam. Allah. Cuma kita gak rasa. Gak kerasa, dua ya. Detik 400 km per jam kita berarti kan sudah jalan kita. Sudah 400 km berarti jalan kita. Tapi gak berasa. Nah kalau kita tadabur alam, timbul tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah sang pemilik alam ini. Ya. Di surat Al-Anfal ya. Pakai ya. Kata tanda-tandanya kata Allah, innamal mu'minal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa rabbihim yatawakkalun. Kalau tanda-tanda orang beriman, kalau disebut nama Allah tuh bergetar hatinya. Ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan dia tawakal kepada Allah. Ketika kalian misalnya ada yang senang dengan alam kemudian masuk ke daerah kelautan, di daerah laut, ketika saya melihat bagaimana orang mentrol ya kekayaan alam Indonesia, subhanallah, itu udang, ikan macam-macam. Dulu saya suruh gambar anak saya, suka salahin Pak Kiai. Iya. Gambar ikan salah. Itu kalau buntutnya mesti sepanjang dengan kepalanya. Oh, kan gitu. Iya. Tapi sekarang ya kan saya ngambil doktornya di kelautan perikanan. Iya. Setelah ngelihat ikan, gambar apanya terserah. A ada dalam tanah. Ada yang ikan sebelah namanya dalam laut. Iya, ada ikan yang cuma satu sirip. Iya. Ada ikan kembung yang mukanya jelek banget gitu kan. Ada. Ada muka yang manis banget. Jadi subhanallah, ikan itu banyak sekali Allah ciptakan. Jadi artinya siapa yang menciptakan semua ini? Allah. Dan mau kemana kita nanti? Mau presiden? Hah? Mau jadi menteri? Mau jadi bupati? Mau jadi gubernur? Mau jadi camat, lurah, kiai? Mati semua kita. Nah, oleh karena itu kita mencintai alam, kita mencintai sang pencipta, Al-Khaliq. Allahu Akbar. Allah. Ketika kita menyebut sampai atas gunung, begitu kita lihat, pertama kali kita apa? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ini semua ciptaan Allah. Allahu Akbar. Kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, tiada kekuasaan. Tiada hal apapun di muka bumi yang tidak pernah luput dari kekuasaan Allah. Bahkan Allah maha besar. Nah, disitulah kita harus banyak tunduk dan banyak bersikir memuji Allah. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dan kita sadar bahwa segala yang ada saat ini sebenarnya adalah titipan Allah untuk anak cucu kita. Bagaimana kita menjaganya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Duk duk duk duk duk. Ibu-ibu di sini pada palanya gini-gini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bicara mengenai menjaga alam, ya, itu adalah tugas kita, salah satu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, menjaga keseimbangannya. Tadi sudah disampaikan juga oleh para guru kita dan juga Pak Diaksa Daud, jadi sudah menyampaikan kalau misalnya lagi jalan, ya, misalnya naik gunung atau misalnya pergi ke pantai, lihat itu sebagai tanda kebesaran Allah. Bahkan juga ada yang disarankan juga Pak Diaksa Daud, baca Quran, tadabur alam di sana, lihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Subhanallah. Ini masukan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita biasanya piknik itu selalu hanya bawa keluarga dan sibuk dengan makanan yang kita bawa, bawa Quran, ya, ibadah di sana, subhanallah. Baik, berikutnya Kiai mungkin bisa menjelaskan kepada kita. Tadi sempat saya singgung juga Kiai bahwa sebenarnya alam ini adalah titipan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga alam? Mungkin Kiai bisa angkat dari permasalahan yang ada saat ini dan juga apa yang harus kita lakukan. Silakan Kiai. Hadirin pemirsa Tabligh Akbar Damai Indonesia Ku TV One yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Ali Imran ayat 191 yang saya baca tadi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Bahwa terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita umat manusia yang oleh Allah ditakdirkan sebagai khalifah. Khalifah itu kalau menurut tafsir Ibnu Abbas adalah wakil Allah di muka bumi ini. Tidak main-main kita ini. Wakil Allah untuk menata alam jagat raya ini supaya menjadi sejahtera, supaya menjadi menyenangkan, membahagiakan. Ini titipan Allah. Titipan Allah berupa alam semesta ini yang dalam surat An-Nisa dikatakan yadhkurunallaha qiyama wa yatafakkarun. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai penerima amanah. Yang pertama, tadabbur. Tadabbur itu artinya ketika kita berjalan, ketika kita melihat alam di sekitar kita, maka hendaknya alam yang ada di sekitar kita, yang alam itu kalau bahasa kita, alam itu artinya tanda. Jadi tadi Pak Adiaksa telah bercerita bahwa kalau ada telapak kaki berarti ada orang yang lewat. Kalau ada alam yang begini teratur, pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang ngatur. Dan kalau yang ngatur itu tidak satu, pasti akan berantakan. Maka itu yang ngatur satu. Wong camat saja cuma satu di Kecamatan Ciputat. Iya. Di lurah sini cuma satu lurahnya. Kalau ada camat dua mesti berantem. Nyatanya tidak berantem ini. Nyatanya tidak berantakan. Karena tidak berantakan, maka berarti Tuhan yang menciptakan ini Allah cuma satu. Ketepatan kita di TV One, TV satu-satunya. Yeah, Allahu Akbar. Hadirin para pemirsa yang berbahagia. Jadi kalau kemudian kita tadabbur itu artinya yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Setiap apa yang ada di sekitar alam ini adalah merupakan proses untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, tafakkur wa yatafakkaruna. Ketika tafakkur, ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ujungnya adalah alam yang ada di sekitar ini, wallazi khalaqa lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan, hatta Allah menciptakan jin dan setan, itu manfaat untuk kalian. Jin dan setan? Jin dan setan. Manfaat untuk kita? Manfaat untuk kita. Mengapa? Gara-gara setan itu musuh yang paling besar, tidak bisa dilawan kecuali oleh Allah, maka kita tidak ngelawan setan, kita langsung berada dalam pangkuan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wow. Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya, betul. Jadi, kalau begitu maka, kita sebagai orang yang beriman, dalam Al-Quran dikatakan, orang yang beriman selalu berdagang kepada Allah. Berdagang, setiap amal perbuatannya itu dia akan memperoleh satu harga. Apa harganya? Surga jannatun na'im. Surga itu lambang kebahagiaan. Yeah. Jadi kalau di sekitar kita ada alam yang kotor misalnya, ya, itu semuanya pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau ada sampah, jangan dikira sampah itu enggak ada manfaatnya. Betapa banyak orang yang kaya gara-gara sampah. Iya. Mengapa? Karena dia bisa mengolah sampah dengan baik, bisa memelihara dengan sampah dengan baik. Tetapi kalau dia tidak bisa mengolah sampah dengan baik, maka annar, maka sampah itu akan menjadi neraka dalam kehidupan. Gara-gara sampah, banjir macet Tangerang Selatan kebanjiran. Misalnya, gara-gara tadi diterangkan Pak Adiaksa tadi, tumbuh-tumbuhan ditebang sedemikian rupa sampai hutan-hutan pada botak. Bukan kepalanya aja yang botak, tapi hutannya juga botak. Akhirnya gunung meletus, sekian ribu orang mengungsi, sekian ribu orang kelaparan, sekian ribu orang kehilangan tempat pekerjaan, yeah, tempat berteduh. Itu semuanya adalah akibat kita semuanya tidak memegang amanah dengan baik, yeah, tidak tafakur dengan baik, tidak tadabur dengan baik. Karena itu dua pesan Al-Quran dalam konteks alam ini. Yang pertama, tadabur. Jadikan alam sebagai satu proses untuk mempertebal iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan jaminkan kesejahteraan, kebahagiaan minat dunia ila yaumil akhirah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah kendor. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Allah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Amin. Amin. Kebahagiaan di akhirat. Amin. Dihindarkan dari malapetaka kesengsaraan. Amin. Minat dunia ila yaumil akhirat. Amin. Mengapa kita mensyukuri nikmat Allah berupa tadabur terhadap alam yang dititipkan kepada kita. Kita tafakur, kita berpikir terhadap alam yang ada di sekitar kita ini. Hendaknya kita mengikuti perintah Al-Quran yang diturunkan 15 abad yang lalu. Ayat yang pertama, kalimat ikra, itu tidak langsung ikra bismi rabbika alladhi khalaq, tidak. Tapi ikra ma ana biqari'in, kata Nabi. Aku harus baca apa? Yang kedua, ikra ya Muhammad. Aku harus baca apa? Baru kemudian yang ketiga, ikra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Kendor. Bengong. Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Allah. Mengapa Allah kok perintahkan ikra sampai 3 kali? Itu yang pertama, supaya kita membaca, meneliti, dan memahami apa manfaat dari apa yang kita baca ini. Ayat-ayat Allah itu tidak hanya Al-Qur'an. Ada ayat Qur'aniyah, yaitu ayat yang kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tetapi ada ayat kauniyah, ada ayat ciptaan-ciptaan Allah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Mengapa Allah menciptakan pohon-pohonan? Mengapa Allah menciptakan binatang? mengapa Allah semua itu sebenarnya walladzi khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini, khalaqa lakum, manfaat untuk kalian umat manusia yang menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena jadi pemimpin, maka kalau kemudian kita berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin yang baik, itu pahala. Allah perintahkan fastabiqul khairat. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kemudian dalam proses demokrasi ada kesalahan sedikit-sedikit, wajar, wong namanya proses. Ya. Kita jalan enggak langsung bisa lari, tertatih-tatih dulu. Apalagi tujuan pemimpin itu adalah tasarruful imam manutun ala maslahatir ra'iyah. Ya. Jadi para pemimpin tujuannya bukan hanya untuk cari kursi, tapi untuk mensejahterakan rakyat semuanya. Kiai, ini mau nanya Kiai, tadi kan bicara pemimpin pasti kan punya anak buah, ya. Kalau pemimpin paling besar itu, paling kecil itu adalah kepala keluarga di rumah. Ya, kita punya anak, ya kan? Nah, gimana sih kita sebagai orang tua nih, ya, mendidik anak-anak kita? Yang paling simpel saja untuk bisa mencintai alam dan lingkungan. Yang paling simpel bagaimana supaya anak-anak kita bisa mencintai alam di sekitar kita, berikan contoh kepada anak-anak bahwa apa yang dimakan itu adalah dari alam. Ya. Apakah yang namanya tahu, yang namanya tempe, yang namanya ikan, yang namanya ayam, yang namanya nasi, semua dari alam. Ya. Dan itu untuk kita, supaya kita kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa alam semuanya ini tidak ada, kita ini lemas, kita ini lemah. Iya, karena iya, itu iya. Kalau kita perihal alam, makanan kita jadi bergizi, makanan kita jadi baik, dan terulangnya kembali kepada kita semuanya. Subhanallah. Baik, ini yang simpel-simpel aja dari apa yang kita makan ya, itu ajarin ke anak nih, dari Allah nih makanan ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita mengedukasi anak kita ya, supaya alam ini ya tidak hanya tanggung jawab kita, dan anak kita dari kecil sudah memiliki kesadaran untuk menjaga alam ya. Dan juga kita nanti akan nanya sama ibu-ibu dan juga jamaah yang ada di sini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Baik, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ibu-ibu masih semangat semuanya? Alhamdulillah. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa pendidikan awal tentang lingkungan, pemahaman tentang lingkungan, dan pemahaman tentang ketauhidan, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah, semuanya ini adalah ciptaan Allah, itu dimulai dari keluarga. Orang tua harus memberikan contoh. Nah, saya mau nanya nih sama ibu-ibu di sini nih. Ibu-ibu pada paham gak nih? Paham, ngerti gak? Ada perwakilan ibu-ibu mungkin dari Tangerang Selatan nih. Ah, kebetulan ada Ibu Airin. Assalamualaikum Bu Airin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Ibu Airin. Sore. Selamat sore Bu, saya mau nanya nih Bu. Pak Kiai semuanya. Saya mau nanya Bu, kita mau nanya sama Ibu. Gimana sih, apa yang sudah Ibu lakukan nih buat anak-anak pemahamannya, khususnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan ini sebagai rasa atau wujud syukur kita kepada Allah. Silakan Bu. Terima kasih, Ibu dan Bapak sekalian. Rumah tempat kita tinggal, ayah, ibu, dan anak-anak adalah merupakan bagian dari lingkungan. Dan di mana lingkungan ini pun juga kita tahu anak-anak kita harapkan ke depan bisa mulai belajar sejak dari dini hari. Keluarga adalah bagian dari lingkungan, Dan kita pun juga sebagai secara fitrahnya harus bisa menjaga dan melestarikan lingkungan. Keluarga yang peduli lingkungan adalah keluarga yang memberikan kesempatan kepada makhluk ciptaan Allah yang lainnya untuk bisa hidup, bertumbuh, dan bersama. Ya. Contohnya hewan, pepohonan, dan juga tetangga kita bisa tumbuh bersama menjadi satu sebuah keluarga. Kepedulian lingkungan bisa kita lihat dari kepedulian secara fisik. Kita bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita untuk bisa menanam pohon. Menanam pohon, ya, dengan cara menanam pohon. Menanam misalnya. Pohon bagaimana mereka bisa tidak hanya menanam saja, tapi juga menjaga agar pohon ini tumbuh. Oh, gitu. Dan juga misalnya kita, gimana Bu, supaya tanamannya tumbuh itu? Kita tiap hari ingatkan anak kita agar misalnya selalu untuk menyiram pohon sebelum berangkat sekolah. Oh, kan? Dan misalnya kalau anak-anak kita punya pemeliharaan, bisa anak kita senang hobi dengan hewan, contoh ikan, anak saya yang kecil senang dengan ikan, dia tiap hari biasanya memberikan nasi sedikit masukkan ke dalam akuarium kecilnya dia. Ataupun juga dalam hal untuk penanganan sampah, bagaimana ke depan dan mulai dari rumah kita minta anak-anak kita untuk bisa memilah sampah. Jadi ada 2 tong sampah di dalam rumah kita, sampah organik dan non-organik. Itu Ibu sudah latih itu di rumah? Di rumah kita Ibu mulai sendiri? Kita mulai latih dari rumah kita. Dan kalau kita sudah ada kepedulian terhadap lingkungan secara fisik, tapi juga harus ada keseimbangan dengan kepedulian secara sosial, di mana ada tenggang rasa, saling membantu, dan juga ada toleransi, tolong-menolong dengan umat manusia yang lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan harapan bagaimana ke depan mulai untuk mengatur dan menata, mulai mengatur menata alam ini dimulai dari rumah kita. Dan Ibu, Ibu dalam sehari-hari, mohon maaf saya potong, Ibu sehari-hari memberikan contoh nggak hal itu kepada anak? Atau Ibu hanya memberitahu, nah caranya begini, atau Ibu sendiri juga memang senang misalnya bercocok tanam, atau Ibu memang senang juga melihara hewan? Anak kita, apalagi zaman sekarang Pak Kiai, sangat-sangat kritis. Jadi mereka akan kita suruh kalau kita sudah contoh. Kalau kita menyuruh tapi kita tidak menyontoh, pasti akan balik bertanya, kenapa Ibu tidak juga? Jadi kembali kita mulai dari diri kita. Kita mulai menata dari diri kita sebagai orang tua, dan kita mulai menata keluarga yang lainnya, yaitu anak-anak kita. Dan kalau kita sudah mulai menata diri kita, maka kita bisa menata rumah kita. Kalau kita sudah bisa mulai menata rumah kita, pada otomatis lebih besar lagi dampaknya, kita bisa menata lingkungan kita, yang pada akhirnya lebih luas lagi akan menata kota kita, kota Tangerang Selatan yang kita cintai. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Nah, ternyata ini ya, dari ibu-ibu pemahamannya udah luar biasa ya. Saya mewakili ibu-ibu yang lain, pemahaman tentang masalah pemeliharaan lingkungan ini tidak hanya si bapak, tetapi juga ibu, terutama ibu kalau menurut saya, karena ibu itu paling sering berinteraksi dengan anak, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi bermanfaat buat Kiai. Kita sebagai laki-laki nih sekarang gender nih. Tadi ibu-ibu sekarang. Kiai sebagai ulama juga, dan juga sebagai guru gitu, di dalam Al-Quran kan juga Allah berfirman gitu, dalam Al-Quran banyak sekali kaum-kaum atau orang-orang sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah karena perilakunya. Betul gak itu, Kiai? Perilakunya yang merusak alam. Apakah betul? Silakan, Kiai. Dalam Al-Quran Al-Karim Mas David dan pemirsa yang berbahagia, Allah secara tegas menyatakan itu. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Munculnya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini adalah bima kasabat aidin nas, atas kerjaan tangan-tangan ulah manusia-manusia itu sendiri. Dan itu telah digambarkan dalam sebuah peri kehidupan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Misalnya saja kita ingat Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang oleh Allah diutus kepada umatnya untuk beriman, tapi ternyata umatnya tidak beriman. Umatnya malah melawan. Dan ketika Nabi Nuh mengingatkan, nanti kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau menyatakan Tuhan itu Allah, la ilaha illallah, maka Allah nanti akan mengirimkan azab kepada kita berupa banjir bandang. Mereka tidak percaya akan terjadi banjir bandang karena mereka hidup di gunung-gunung. Nabi Nuh kemudian bilang, kalau tidak percaya lihat aja sekian tahun yang akan datang. saya sekarang mulai nanam pohon. Mulai nanam pohon untuk nanti pohon ini akan saya buat perahu. Perahu itu menyelamatkan masyarakat yang ikut kepada aku, yang mau tadabburul alam, yang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berla ilaha illallah, maka mereka akan kami selamatkan oleh perahu yang akan saya buat setelah sekian ratus tahun nanti pohon ini besar. Orang-orang bilang itu Nuh gila. Mosok mau nanam, mau bikin perahu sekian ratus tahun akan datang kok kemudian pohonnya ditanam sekarang. Akhirnya ternyata begitu bergulir zaman, ternyata betul banjir terjadi, perahunya Nabi Nuh sudah sempurna, hanya orang-orang yang mau tadabbur kepada alam lah, mereka yang mau bertuhan kepada Allah sebenarnya, mereka ikut Nabi Nuh dalam perahu, mereka diselamatkan, dan yang lain yang tidak mau tadabbur dan tafakur kepada alam, mereka hanyut dengan banjir bandang yang terjadi pada masa itu. Allahu Akbar, itu salah satu sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayo sebelum sampai nanti muncul kali kepada kita bencana, kepada kita menimpa kepada kita, ayo kita benahi diri kita, yuk kita benahi diri kita, kita jaga lingkungan kita supaya apa? Supaya laknat Allah, hukuman Allah kepada kita tidak tertimpa pada mumpung kita masih hidup, ya. Kesempatan masih ada. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita akan mempersembahkan kuis persembahan dari Oli Top One. Silakan Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Tata Lukmanika dapat hadir kembali dalam segmen kuis yang dipersembahkan oleh Top One Action Matic. Di hari ke-21 Ramadan ini, Top One Action Matic masih setia memberikan rezeki kepada pemirsa di rumah sebesar 1 juta rupiah. Jadi bagi pemirsa yang menginginkannya, silakan telepon ke line nomor kami di 7486030304. Jangan lupa passwordnya Top One Action Matic. Bagi pemirsa di rumah yang memiliki motor Matic, jangan lupa untuk selalu memakai Top One Action Matic. Karena semua yang pakai Top One Action Matic tidak akan mau ganti oli lainnya lagi. Karena apa? Karena Top One Action Matic begitu dipakai, motor akan terasa nyaman sekali. Baik, saya tunggu teleponnya di 7486030. Sudah ada penelpon? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olinya motor Matic? Top One Action Matic. Oke, baik, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Titi di Jakarta. Oh, di Jakarta ibu Titi. Baik, iya. Langsung pertanyaannya ibu Titi, mengapa setelah pakai Top One Action Matic motor jadi lebih baik? Jawabannya A, mesin jadi lebih berat, atau B, kerja mesin lebih ringan dan tenaga bertambah. Jawabannya? Yang B, kerja mesin lebih ringan dan tenaga bertambah. Oke, yakin ibu B? Insya Allah. Oke, alhamdulillah ibu berhak mendapatkan 1 juta rupiah persembahan dari Top One Action Matic. Jangan lupa pemirsa untuk selalu drive safe, save life. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada kesimpulan, tips dan doa. Tetap di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya biasanya orang baru semangat bicara mengenai bencana dan menjaga alam kalau sudah terkena musibah, ya. Pada saat tsunami, ya, pada saat terkena bencana longsor, banjir, orang baru teriak semuanya. Kenapa dengan alam? Kenapa kok ini saya kena banjir? Kenapa saya kena musibah tanah longsor? Ada apa? Tapi kita enggak pernah introspeksi diri kita bahwa itu semua sebenarnya bisa jadi adalah ulah tangan kita. Karena itu dari sekarang, ayo jangan kita biasakan diri kita untuk merusak alam. Tanam pohon, jangan ditebang, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk menjaga kebersihan. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, besok jangan lupa Anda bisa hadir ya di Pesantren Darul Mutakin Jabon Mekar Parung Bogor ya, dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah tentunya. Dan tidak lupa, karena sekarang sudah masuk ke segmen terakhir ya, saya harus tutup dulu acara di sini. Nanti setelah ini kita akan dengarkan tips dan juga berdoa bersama. Terima kasih kepada Pondok Pesantren Madinatun Najah, pimpinan Kiai Haji Mahrus Amin ya, dan juga pendiri. Saya terima kasih Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Terima kasih juga Bapak Adiaksa Daud, serta terima kasih atas perhatian dan juga kedatangan ibu-ibu bapak-bapak sekalian di sini ya. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Saya David Ali Kundur Diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Hadirin para pemirsa Tabligh Akbar yang berbahagia, kesimpulan akhir dari apa yang kita ikuti Tabligh Akbar hari ini adalah mari kita tingkatkan kasih sayang. Kasih sayang terhadap alam yang ada di sekitar kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kalian mengasihi alam yang ada di sekitar ini, maka Allah akan menyayangi kita. Ibaratnya kalau kita punya satu kendaraan, kita sayangi kendaraan kita dengan pakai minyak yang baik sehingga tidak akan menimbulkan lingkungan, maka insya Allah perjalanan hidup kita akan menjadi sejahtera, damai, fit dunia khasanah wa fil akhirati khasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita ikuti doa kepada sahibul fadilah Kiai Haji Makhlus Amin. Saya persilakan untuk memimpin doa. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amu wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa khushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Anda baru saja menyaksikan Tabligh Akbar yang dipersembahkan oleh Top 1 Action Network, recommended for all the big motorcycles.